Mingkar mingkuring angkara akarana karenan marti siwi sinawang resmineng kita sinu karta mereka tineng ilmu luhung kang tumrap neng tanah Jawa akan makin neng ngaji Sina jerneng weda tamo Meretan kembang kembengan ing pambudi Mongkana tiang tua Yakti sepi sepolir sepah samun Samang saning pakumpulan Ganyak-ganyak ngeliling sami Guku karsane priyangga Norang angga beparah lamun nangling Lumahing aran Kang waswas poteng semu sinamuning samudana sesadening aduh manis Si pengung nurang lakewa Sang saya raja Deni raja Riwis Nganderan darang Saya elok halong kolong kanganipun Siwas-siswas kita ngalah Ngalingi marang si tinggi Mangkono ngelmu kang nyata Sanyatane mung wae meneh reseping ati. Bunga ingaranan coba sukan piasian denina nora kaya si punggung nganggung kumunggung hukuman sadina dina aja mangkono wong ngure uripe sepisan rusak nora mulur nalare ting saluwir kati toko wakan sirang senarengeng maru gerengang gongku merungga pindha padane si muda rantene paksaku mati ike sane mung sapala pelayune ngendeken yaya wipi pengket tur beng saneng engkang rama balik siro sarawungan baik durung mrengati ning tata krama genang-genang krama suci kekeran ngelmu kalang kekarangan sangking bangsaning kaib iku bereh pamit nipun tanah rumah sueng jasad hamonganeng sajabaning daging kulup yen kapengkok ponco baya upaya nembele jani socaning jiwangganiro jerkatoro lamun pocapan pasti lumo kasar kudu angka so mengah seso ngarat yen mangkono kena ingaran ka tungkol karmeng raih kaprawiran. Nora enak iku kaki. Marmo ing sak pisa-pisa bebasane muria tiasba suki. Puru itu akan patut lan trapeng anggeni anaukan geru-gering kaprabun abon-abon ing panembah kang kambeng siang ratri. Iku kaki takana marang para sarjana kang maratapi mereng tapak ing tepa hawa rohaniro munggo sat nyataning ngelmu tanpa sineng janma wreda tuwin muda sudra kaki.